Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban man fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnil'ala wa bi'awni. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'ah. Terakhir sampai pada hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulub. Dan alhamdulillah telah selesai hadis tersebut dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana sudah disepakati, kita membaca man yaqra. Fadhol. Ahsan. Man yaqra? Tafadhal. Ajsamikum. Ahsan. Ahsan. Yalla. Ahsan. Yalla. Ando. Bismillah. Ahsan. Siapa lagi? Ahsan. Walakin yang dhuru. Rawahu Muslim. Ahsan. Belakangnya. Hadisnya pendek ya, gampang. Ahsan, sampingnya, samping kanannya, samping kirinya. Yalla, bismillah. Ahsan. Ya Allah, bismillah. Ila ajsamikum suwarikum ahsan. Baik, yakfi. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fi. Naam. Pada kesempatan yang lalu kita menyebutkan atau membacakan sebuah nasihat dari seorang yang faqih, al-imam Ibnu Utsaimin Allahu ta'ala, cara untuk mensucikan kalbu, membersihkan kalbu dari syirkun asghar, dari syirik kecil, dari riya. Kata Allah, innan nas la yanfa'unani in asaitullah wala yunqidhuni minal iqab. Sesungguhnya manusia itu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadaku apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menolongku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saya melakukan, aku melakukan amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak bisa mendatangkan pahala untuk saya. Maka nasihat yang berharga, kita berusaha mengingat apa yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan tidak berharap kepada manusia. Pengetaatan, kita tidak berharap kepada manusia. Dan kita pun tidak takut kepada mereka. Nah. Kita masuk pada hadis. Abu Bakr Rafi' ibn al-Haiz, dua hadis setelahnya. Satu hadis setelahnya. An Abi Bakr Nufai' ibn al-Haiz al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqa al-muslimani sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil, fama ba'al al-maqtul? Qala innahu harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaihi. dari sahabat Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal musliman bi sayfayhima, apabila dua seorang muslim saling bertemu dengan kedua pedangnya. Ada pada apa nih? Saling membawa senjata. Fal qatil wal maqtul finnar. Al qatil, orang yang membunuh, dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat Abu Bakrah terkejut, bertanya, qultu ya Rasulullah. Aku pun mengatakan, kata sahabat Abu Bakrah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, pantas masuk neraka. Fama bal maqtul, bagaimana dengan keadaan orang yang dibunuh? Kok dia juga masuk? Bingung. Qala Rasulullah SAW menjawab, innahu kana harisan ali sahibihi. Sesungguhnya al-maqtul ini tadi yang dibunuh pun semangat atau berkeinginan untuk membunuh saudaranya juga. Tapi kalah. Al-maqtul haris, bersemangat untuk qatl sahibi, untuk membunuhnya. Muttafaqun alaih. Sekarang kita memahami hadis ini dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Asy-Syarih rahimahullahu taala, qauluhu idzal taqal muslim sayfayhima. Ucapan atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idzal taqal musliman bi sayfayhima, yuridu kullu wahidin minhuma an yaqtul al-akhar, fasalla alaihi sayf, wa kadzalik law ashara alaihi silah. Yaitu kata beliau rahimahullah, masing-masing dari keduanya ini tadi menginginkan untuk membunuh saudaranya. Masing dari dua orang ini, dari al-qatil dan maqtul, itu masing-masing memang sudah berkeinginan, memiliki niat apa? Untuk membunuh salah satunya. Fasalla alaihi sayf, maka mereka, dia pun menghunuskan pedangnya. Menghunuskan pedangnya. Wa kadzalika law ashara alaihi silah kalbun au ghairiha mimma yaqtul ka hajarin wa nahwi. Dan begitu pula ketika seorang itu menggunakan silah, artinya enggak harus dengan pedang. Silah, senjata apapun, baik itu bundukiyah itu senapan dengan tembak, atau selain dari itu hajar, batu, atau selain dari hajar, yang penting itu alat bisa membuat untuk membunuh orang. Nah, maksud beliau rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan di sini dengan as-saif, dengan pedang, bukan berarti hanya batasan dengan pedang saja yang masuk dalam hadis ini. Nah, umum, apapun alatnya yang digunakan untuk bisa digunakan untuk membunuh, masuk dalam hadis itu. Naam. Fa dzikru sayf huna ala sabili tamtsil. Maka penyebutan Nabi alaihi salatu wasalam dengan sayf, dengan pedang, itu hanya misal saja, contoh, permisalan. Wa laisa ala sabin, bukan sesuatu yang yakinatnya suatu kepastian harus dengan pedang. Kalau tidak dengan pedang enggak masuk. Nah, bal idzal taqal muslimain musliman bi ayyi wasilah yakunu bihal qatl, faqatala ahadu fal qatil wal maqtul finnar wa iyadz billah. Bahkan kata beliau rahimahullah, apabila dua seorang muslim dengan wasilah apapun, dan apapun, dengan alat apapun, mau pisau, mau gunting, mau balok kayu, apapun itu yang bisa digunakan untuk membunuh seseorang, dan salah satunya, dan satunya terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Faqala Abu Bakrah linnabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrah berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, hadzal qatil, ini orang yang membunuh. Yani anna kaunahu finnar wadih, kondisi dia neraka jelas. Kondisi dia, keadaan dia masuk neraka, qatil finnar wadihun, jelas. Kenapa? Membunuh. Membunuh seorang yang muslim mukmin. Qatala nafsan mu'minah muta'ammidan, sengaja. Bukan enggak sengaja kebunuh, sengaja dia membunuh. Karena berhadapan-hadapan, masa enggak sengaja membunuh. Memang sudah berikiran untuk saudara aja. Walladzi yaqtul nafsan mu'minah muta'ammidan, maka membunuh jiwa yang mukmin sengaja, bighairi haqqin, tanpa ada hak untuk dibunuh, enggak berhak orang ini untuk dibunuh, pantas untuk dibunuh. Fa innahu fi nari jahannam wal iyadu billah, ancamannya masuk neraka jahannam. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Al-Huffaz. Ayat tentang membunuh. Yalla. Jazauhu. Terus. Ahsan. Surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 93, wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin, seorang mukmin muta'ammid, sengaja dia membunuh seorang yang mukmin, fajaza'uhu jahannam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan bagi dia jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Enggak cukup sampai di situ. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wallahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Wala'anah, dan Allah laknat dia. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mengancam dia, memberi kepada dia dengan azab yang pedih. Azab yang besar. Sekian ancaman yang mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang membunuh seorang mukmin muta'ammid bi ghairi haq, membunuh seorang mukmin sengaja tanpa ada hak. Enggak pantas orang ini dibunuh. Enggak ada hak untuk dibunuh. Fajazza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa la'anah wa a'addalahu 'adzaban 'azima, lima ancaman. Wala nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka dengan ayat ini pun menunjukkan besarnya masalah membunuh, qatlun nafs, dan sangat berharga darah seorang mukmin, muslim mukmin. Fa Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kata beliau rahimahullah, dan Abu Bakrah Nufai' bin al-Harith berkata, Nabi, hadzal qatil, ucapan beliau, ini orang yang membunuh, seperti itu bahasanya. Hadzal qatil ya Rasulullah, ini orang yang membunuh. Hadzihil jumlah, kata beliau, hiya ma yu'raf fi babil munadharah bit taslim. Jumlah ini kenal dalam ketika dalam babul munadharah, perdebatan, diskusi, itu dengan at-taslim, yaitu terima ini. Salamna, kami terima annal qatil finnar, seorang yang membunuh itu neraka, sepakat kita. Istilah dalam babul munadharah itu ma'ruf dengan istilah bitaslim, artinya disepakati. Gitu loh. Annal qatil salamna, ya kami mengakui seperti itu. Fama balul maktub fayakunu finnar, ini yang jadi masalah yang masih belum didapat jawaban dari Rasul alaihi salatu wasallam, menjadi problem dalam benak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan kondisi orang yang maktul? Bagaimana bisa dia masuk neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia ini pun apa? Semangat, sudah memang berniat untuk membunuh saudaranya. Fahuwa harisun ala qatli sahibihi. Dia haris untuk membunuh saudaranya. Tahu dari mana kalau memang dia ingin membunuh? Ja'a bi'alatil qatl. Datang menemui saudaranya dengan apa? Dengan alat untuk bisa membunuh. Sudah menunjukkan apa? Memang dia juga ingin membunuh saudaranya. Siap dengan membawa alat. Pedang, pisau, berbagai macam alat yang lainnya. Yang memang bisa untuk membunuh saudaranya. Untuk membunuh seseorang. Walakin tafawwaqa 'alaihi al-akhar faqatalahu. Tetapi yang satunya lebih unggul, lebih hebat daripada dia, sehingga dia pun terkalahkan dan terbunuh. Kalau yang unggul, ya dia akan bunuh saudaranya. Wal'iyadu billah. Fayakunu hadza wal'iyah biniyatil qatl. Maka dengan ini, wal'iyadu billah, dia sudah punya niat untuk membunuh. Wa amaluhu as-sabab silil qatl yakunu ka'annahu qatil. Dan amalan dia menjadi sebab dia tercapai pada perebut. Makanya seakan-akan posisi dia adalah qatil, orang yang membunuh. Dan karenanya Nabi alaihi wasallam menyatakan annahu innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Khabarakallahu fikum. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah dalil ala annal a'mal bin niyat. Dalil sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi sarakahu fa'ilun dzalik. Dan orang ini al-maqtul, ketika dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya, dia seakan-akan fa'il, pelaku perbuatan tersebut. Wal'iyadu billah. Dan dengan ini barakallahu fikum, dengan penjelasan dan hadis ini, beliau menyatakan kita sekarang tahu dan bisa membedakan antara hadis ini dengan hadis barang siapa yang kutila, yang dibunuh karena membela darahnya, maka dia saat ma'rufiyah hadisnya. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh membela hartanya, maka dia syahid. Dan sabda Nabi alaihi wasallam yang lain, ketika ada orang yang datang ingin mengambil dia, inna qatal in qataltahu fahuwa finnar wa in qatalaka fa anta syahid. Apabila kamu bunuh dia, mau diambil, mau dirampas, bertengkar, membela hartanya. In qatal, dan kamu pun enggak kemudian membunuh dia, terpaksa keadaannya. Sudah tingkatan memang harus dibunuh. Dan ini pun bertingkat-tingkatnya. Enggak kemudian ketika ada rampok atau maling ingin merebut langsung diskat, dibunuh. Enggak demikian. Cari yang paling bawahnya dulu. Bisa diberhentikan, diberhentikan. Terus seperti itu. Sampai berarti kan kalau memang harus dibunuh, ya dibunuh. Nah, bukan langsung datang KO. Enggak demikian. Tapi kalau sampai kamu membunuh dia, fahuwa finnar. Yang ini masuk neraka, wa ilaka, dan kalaupun dia membunuh kamu, fa anta syahid. Kamu seorang yang syahid. Nah. Berbeda yang kita bahas dengan hadis yang ini, berbeda kata beliau rahimahullahu taala. Wadhalik, yaitu kata beliau, li'anna alladhi yudafi'an malihi wa ahli wa nafsihi wa 'irdhihi, ketika seorang itu membela hartanya, keluarganya, jiwanya, kehormatannya, sungguhnya dia membela dari seseorang yang menyerang dia, seorang penjahat. La yandafi' illa bil qatl. Yang mana tidak bisa dia membela kecuali harus dengan membunuh. Artinya sudah cair. Nah, sudah cara terakhir ini harus dibunuh. Kalau enggak dibunuh bahaya. Fahuna idza qutila kana finnar. Maka di sini kondisinya, kalau as-sa'il, penjahat ini tadi, terbunuh, kana finnar, dia masuk neraka. Wa in qutila dafi' kana syahidan. Dan apabila ada yang membela ini tadi, membela dirinya, membela harta keluarganya dan seterusnya, jika dia terbunuh, maka dia syahid. Fa hadza huwal farq bainahum, perbedaan di antara keduanya. Fa bihadza ulima, maka dengan ini diketahui, annaman qatala akha muridan liqatlihi fa innahu finnar. Barang siapa yang membunuh saudaranya karena dia memang ingin membunuh dia. Memang ingin membunuh saudaranya. Fa innahu finnar. Kalau kondisi seperti itu, maka masuk neraka dia. Wa man qatalahu akhu yuridu qatla akhihi lakin ajiza fal maqtulu aidan finnar. Kalau yang pertama tadi kan masalahnya dia membela diri. Kan emang ingin melihat saudaranya, saya ingin bunuh dia. Bukan. Dia diserang dan dia membela diri. Nah. Kalau yang ini niat untuk membunuh saudaranya. Maka kata beliau tadi, ulima anna man qatala akha muridan liqatlih fa innahu finnar. Memang sudah berkeinginan, punya niat untuk bunuh saudaranya, maka masuk neraka. Wa man qatala akhuhu, dan barang siapa yang dibunuh oleh saudaranya, wa huwa yuridu qatla akhihi, tetapi dia, dan dia pun ingin membunuh saudaranya, kalah istilahnya dia. Dia terbunuh duluan. Tapi dalam hatinya sudah punya membunuh saudaranya. Tapi dia kalah. Lakin ajiza. Tapi dia gak mampu. Fal maktulu aydan finnar. Maka al maktul ini tadi finnar. Wal'iyadu billah. Besarnya dan pentingnya peran niat. Jangan diremehkan masalah niat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dalilun ala idhamil qatl wa annahu min asukhulin nar wal iyadu billah. Dalil besarnya masalah al-qatl, masalah bunuh atau pembunuhan. Wa annahu, dan sungguhnya al-qatl tadi diantara sebab seseorang dimasukkan ke an-nar. Wal'iyadu billah. Dan betapa banyak pada hari-hari ini, akhir di zaman kita ini, seseorang yang sangat mudah menghalalkan darah saudaranya sendiri. Sedih mukmin. Halal, gampang. Menumpahkan darah saudaranya itu seakan-akan kayak bunuh nyamuk. Is, selesai. Saudaranya ini tanpa ada rasa bersalah, tanpa merasa menyesal, bahkan meraga. Wal'iyadzubillah. Dan terkadang yang dia bunuh itu kerabatnya sendiri. Ya, sendiri. Nah, saudaranya, sepupunya, pamannya, ponakannya, billah orang tuanya. Urusannya apa? Urusan-urusan dunia. Biasanya ring. Urusannya apa? Harta. Masalah hutang. Masalah bis. Gak lepas dari ini. Kalau sudah urusan ini, na'udzubillah, jengkelnya, rasa marahnya itu bisa sampai turun-temurun. Gak cukup cuma dia tok yang bertengkar, diingetin sama ke anaknya. Itu pamanmu, itu kakekmu, saudara kamu. Dulu abah punya hak di situ, direbut, gini ditanamkan. Untuk biar benci. Nah. Wal'iyadzubillah. Dan tidak jarang sampai pertumpahan darah. Tengkar. Duet. Ya. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salam wa la'afiyah. Nah. Dan faedah yang lain. Nah, disebut oleh beliau rahimahullah, dalil dalil bahwa para sahabah radhiyallahu taala anhum mereka mengembalikan kepada ketika mereka mendapati kerancuan dalam pemahaman seperti tadi kejadian Abu Bakar, hadzal qatil, ini yang membunuh, bagaimana dengan yang maktul? Rancu dia. Beliau radhiyallahu taala anhu mendapat yang seperti ini, mereka langsung mengembalikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Enggak dicerna sendiri, enggak dipikir sendiri. Duduk termenung mikir. Mengandalkan akalnya. Ini contoh dari para salaf. Ada yang rancu, tanyakan kepada orang yang alim. Langsung tanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fayujibu anha. Dan Rasul pun menjawab. Apabila Rasul dijelaskan, al-maktul innahu kana harisan ala qatli sahibi. Jelas. Hilang kerancuannya. Jadi masalahnya. Maka kita pun juga demikian. Ketika kita mendapati membaca majalah, wala membaca kitab. Nah, mungkin ada ketika penyampaian kemudian rancu, bingung, jangan disimpan. Langsung tanyakan kepada sang alim, tanyakan kepada ustadznya. Nah. Nah, begitu pula sebagaimana hadis dengan kejadian ini, sebagaimana juga dengan hadis yang disampaikan alaihi salatu wasalam terkait masalah dajjal. Ketika disampaikan bahwa dajjal yamkuthu fil ard 40 yauman. Dajjal itu akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, dua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, satu minggu, dan hari-hari sisanya seperti hari-hari biasa. Para sahabat rancu, bingung. Apa yang mereka bingungkan? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wahai Rasul? Sehari seperti setahun, ya apa sholatnya? Kita pun gak bisa bayangkan bagaimana keadaan seperti ketika itu nanti datang. Hari seperti satu tahun. Nasallallahu salam ala afiyah. Bagaimana dahsyatnya keadaan seperti itu. Semoga Allah menyelamatkan kita tidak temukan dengan kondisi yang seperti itu. Fitnah yang besar. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, kata para sahabat, Hal takfina fihi shalah yaumun wahid? Apakah cukup bagi kita sholat untuk satu hari ini? Nah, cukup sudah mencukupi atau bagaimana wahai Rasul? Rasul menjawab, la, tidak. Lakin iqdaru lahu qudrahu. Tetapi kata Rasul alam, ukurlah sesuai waktu sholat kalian. Fabarakallahu fikum. Ini walhamdulillah selesailah hadis Abu Bakrah Nufail ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Tinggal nanti dihafalkan seperti biasa pekan depan store sama yang hari ini belum membaca. Ingat-ingat ya, yang belum store pekan depan harus store hadis ini. Wa akhiran, dan yang terakhir sebelum kita akhiri majelis ini, fabarakallahu fikum, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya terkait masalah sholat. Nah, hakadzal insan, begitulah manusia. Sumiyal insan ini likathratin nisyan. Manusia itu dinamakan dengan insan karena memang suka lupa, dari kata-kata nisyan. Maka but mengingatkan, tadzakur wa tanasuh, saling mengingatkan, saling menasehati, menegur, bil hikmah, bil mahabbah, hikmah dengan kasih sayang, mengharapkan kebaikan. Nah, masalah sholat sebagaimana yang telah kita, jangan mungkin lupa lagi atau bagaimana, maka perlu diingatkan terkait masalah takbir. Masih ada beberapa yang bermudah-mudahan dalam masalah takbir, nggak sempurna ngangkatnya, seperti bisa dikatakan kayak orang malas, seperti orang malas nggak diangkat. Mungkin wallah, mungkin sholatnya mungkin lagi pikiran kemana-kemana. Nah, lagi lalai, tertipu dengan bisikan syaitan, sehingga gak fokus sama sholatnya. Nah, tak ya, yang penting angkat. Ya, gak sesuai. Maka ini perhatikan. Jangan sampai terjatuh dalam al-kasl. Yang mana al-kasl fi sholah sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mendatanginya malas, gerakannya pun malas, enggak niat. Kalau bahasanya orang, enggak niat ini sholatnya. Nah, sesuai. Nah, diangkat di bahu atau di telinga dan menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Jangan, terlebih ketika sami Allahu liman hamidah, ketika i'tidal, mungkin di perut cuma ngangkatnya, ke dada aja gak nyampe, cuma di perut. Sambil pikiran ini mungkin kosong, gak tahu kemana. Nah, intabihu, nantabihu, kita semua hati-hati. Nah, angkat. Nah, jangan malas. Jangan gampangkan. Yang penting ngangkat, gak demi lagi ibadah. Kita ini lagi ibadah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan yang penting begini, sesuai yang penting begini. Gak demi, sudah ada aturannya. Semua sudah ada aturannya. Kita cuma tinggal melakukan. Nah, diangkatnya. Terlebih ketika apa? I'tidal. Rabbana walakal hamdu. Diangkat tangannya. Rabbana walakal hamdu. Jangan diangkat cuma seperti tanpa kita sadari seperti itu. Makanya. Dan di antara hal yang lainnya, ketika sujud, nah, tangannya diangkat. Betapa banyak kadang ada orang yang sujudnya itu hampir seperti ini, hampir menempel. Kata Nabi, posisi seperti ini, seperti apa? Seperti anjing. Mengangkat sedikit, kayak orang malas. Diangkat. Dia dipersempit, tangannya dikecilkan, jangan lebar. Nah, secukupnya sesuai, diangkat. Nah, jangan kemudian di-loss. Nah, jangan perhatikan gerakan-gerakan yang seperti ini. Itu di antara hal yang perlu diperhatikan. Dan di antara hal yang lainnya juga apa? Masalah mengikuti imam. Sudah pernah disampaikan ya, tapi tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan. Jangan sampai mendahului atau hampir balapan sama imamnya. Tenang, sabar. Sabar. Kita makmum harus sabar. Tenang. Tumakninah. Kalau tenang, insya Allah gesusu-gesusu, gak keburu-buru, gak seperti itu. Sabar. Tunggu sampai sang imam selesai membaca atau bertakbir dan gerakannya sudah sempurna. Jangan imam baru Allah sudah refleks. Tenang. Kalau sami Allahu, baru sami Allah sudah bangun juga dari rukuknya. Bal imam belum sempurna ini masih artinya masih perjalanan dari rukuk diri ini tadi. Belum sempurna i'tidal. Masih dalam kondisi i'tidalnya dia. Baru sampai tengah ini pun sudah bangun. Sehingga enggak jauh sama imam. Nah, intabihu. Hati-hati. Sabar. Dan itu masih sering yang terjadi yang seperti ini. Ketika sami'allahu liman, itu langsung refleks ngikut. Nah, bal imam posisinya masih belum sempurna. Sabar. Tenang. Aminah. Tenang. Nah. Begitu pula ketika apa? Ketika dari duduk ke berdiri. Jadi posisi berdiri. Allahu Akbar. Nah. Terlebih misalkan imamnya bertakbir dulu baru bergerak. Itu yang kadang langsung. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, berdiri. Nah si makmum ini kadang sudah ikut juga berdiri. Hati-hati. Ketika berdiri imamnya masih belum sempurna, duduk dulu. Tunggu imamnya sampai sempurna, baru berdiri. Ketika kita mendapati imam yang seperti bertakbir di awal. Bertakbir di awal gerakan. Allahu Akbar, baru dia bangun misalkan dari sujudnya. Berdiri, melanjut dua. Maka kita ketika bangun, imam masih belum sempurna, ya duduk dulu. Tunggu, sampai betul-betul sempurna, baru berdiri. Jangan di imamnya. Nah. Intinya apa? At-tumakninah. Perhatikan, tenang. Jangan terburu-buru. Jadi, nantabih, kita berhati-hati dalam masalah takbir, angkat tangannya seperti ini, bukan miring begini, mungkin biasa karena ingin khusyuk, jadi Allahu Akbar. Kemana ngadep tangannya? Rasa khusyuk. Allah. Enggak pas, enggak benar. Tetap Allahu Akbar. Seperti dan masalah mendahului imam dalam gerakan imam, jangan sampai masuk dalam mendahului imam. Wal'iyad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada antum sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang nafi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wa nas'alullah dan kepada Allah untuk mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin Allahumma amin. Waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.